Lepas tu masa kita ni ada sikit lagi, mari kita tengok apa dia. Nak sambung dulu sikit deh, hubung kait dengan masalah apa dia, doa dan zikir lepas daripada kita semayat. Kerana hibuh-hibuh sangat di kalangan masyarakat kita bahawa lepas semayat Nabi tak ada berdoa, lepas semayat Nabi tak ada wiri. Jadi bahasa tu buat jadi kadang-kadangnya pecah getak rakor di habis sesama kita umat Islam. Nah, sesama saudara terkadang dua beradik terkadang. Nawaklah mana hok dah buat pun tak ada tahu. Buat terikut-ikut orang tua. Gitu kata. Ikut-ikut orang tua mengaji, guru duk heret buat wirid gapo bawalah kita pun. Dengan dalil kau di mana, kau dalil kitab gapo tak ada dah kita nak duk bawa hok tok guru gitu. Bila klik di rumah dan mudah amal mahu ambil mana aku ambil tok guru gitu. Dan ambil tok guru tok guru tok alas aku tak tahu. Apa tak tahu buat kerja boleh tak tahu. Ni lah kitanya. Tak apa lagi bila tu ni ada hadis yang kita bawa selera kalau kita main nabi-nabi tak alih dia kita. Jadi punah jalan dia habis. Lalu tu mai kita dengar supaya kata oh hok duk buat tu kena dah. Tak saya buat juga tak ada masalah. Sebab bagi sunat ni dia kita kan tak patut dia bertekai tapi nak dia tahu dulu cerak molek. Gitu. Jadi kadang-kadang kita pergi celah caci pada guru-guru kita duk buat maridah ni kadang-kadang kita menyalahkan mereka itu. Sedangkan kita dapat menerima ilmu dari mereka, kita pergi menyalahkan mereka itu bukan-bukan terkadang. Inilah satu perkara yang menjadi hibuh. Baik kita mari tengok dalam kitab Sahih Bukhari disyarahkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalan, orang masyhur sangat kita Fathul Bari. Itu dia. Maka nak sambung tu. Jadi lepas pada waktu mari Imam Bukhari sendiri dia buat dia tajuk kitab dia dalam kitab Sahih Bukhari ni dia buat babud du'a ibadah solat. Ini bab pada menyatakan berdoa lepas pada semayat. Dia tengok dia tak bagi tajuk dah ledah. Dalam Sahih Bukhari dia. Patutlah apa syekh kita ni Ibn Hajar Al-Asqalan Al-Hafiz dia kata ini terjemah kepala bab nilah raddun ala man za'ama anna du'a ba'da solah la yusra'u. Imam Bukhari buat kepala tajuk ni ini nak rak nak tolak atas orang yang sengka kata berdoa lepas sembahyang tak dituntut pada syarak. Tu dia. Lepas tu ia mari perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia anak murid yang paling dekat sekali dengan Ibnu Taimiyah dan dia mati di Syam, di Masqah. Ni ziarah kubur dia. Jadi sekali dengan guru dia Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan di antaranya. Jadi Ibnul Qayyim dia kata di dalam kitab dia Al-Hudan Nabawi. Ini di kalangan ulama dia panggil selisih pendapat ulama tak ada jadi masalah. Selisih kita ni jadi lebih pada hak dia panggil. Cuba tengok Ibnul Qayyim cakap dia. Dalam kitab dia kata begini. Dia kata wa amma du'a'u ba'da salami minas salati mustaqbilal qiblati sawa'un al-imam wal-munfarid wal-ma'mum falam yakun dhalika min hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam aslan. Pasal kita gapo dia kata hey, adapun berdoa lepas pada salat semayat semayat ikut zuhur asar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lepas salat ke lepas tu dia tu berdoa lepas pada salam daripada semayat hal keadaan seorang berdoa tu beradab kebelah. Makna kata sudah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi tak ada paling ke makmum beradab ke makmum ke mengane ke dak kaki tak ada ubah apa zikir wirid pun dak pakak. Berdoa sudah nak akak tanya tak akak tanya ikutlah tu. Jadi dia kata hak tu tidak ada bukanlah demikian daripada tunjukkan daripada Nabi SAW. Tak ada tunjuk daripada Nabi buatlah tu. Itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata. Sudah beri salam apa itu ini doa selalu. Hak tu tak ada tunjuk ajar daripada Nabi. Pahak orang kita doa tu bukan selalu. Sudah beri salam tu, zikir dulu. Ha, astagfirullahalazim, fa la ilaha illallah, tasmana Allahumma antas salam salam. Ha, kalau jadi imam pula, ha, paling adanya beradab, adanya mengani, adanya mengiri, paling kedok zikir, ha, subhanallah, subhanallah dan sebagainya. Lepas tu baru berdoa. Tak masuk dalam Ibnu Qayyim kata. Ha, Ibnu Qayyim kata berdoa lepas pada salam dengan keadaan berhadap kebelah itu selalu. Tu dia tidak ada hudan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam aslan. Tu perkataan dia. Maka di satu subahat dibawa oleh orang agama dia, lagu mana? Tak boleh semata. Ha, walhab kata Ibnu Qayyim ni, ha, melatu mustaqbilal qiblah dia kata. Tak ada kira sawa unil imam, sama orang jadi imam, sama ada jadi tu imam wal mufarid semaya sore tidak jemaah, wal makmum juga orang jadi makmum. Itu tidak ada berlaku. Ha, sudah maya bisalat selalu doa gitu. Ha, dia kata wala ruwiya anhu, dan tidak diriwayat pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin wala hasan, tak ada. Wa khassa ba'dhum zalika bi salatayil fajr wal asr wa lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak buat pada tu. Walal khulafa'u dafu' khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali lepas padanya ba'dahu pun tidak. Wala arsyada ilaihi ummatuhu, ummah-ummah imah ke dia pun tak. Cuma hendak jadi juga wa innama wastihsanun ra'ahu man ra'ahu iwadam minas sunnah ba'dahu, kata dia. Tetapi dok berlakunya hendak buat juga masalah istihsan je. Istihsan ni masalah bila-bila elok. Ha, molat buat gitu. Molat buat gini. Comel gitu. Oh, molat tu. Pakat-pakat bila molat buat gitu. Ha, apa tak molat? Kita dengar. Ah, oh, sudah tak ada alasan. Ha, dia. Ha, itu perkataan dia. Qala, dia kata lagi. Wa ammatul ad'iyatil muta'alliqati bi salati innama fa'alaha fiha wa amara biha fiha. Qala wa hadha al-la'iqu bihalil biha. Wa hadha al-la'iqu bihalil musalli. Dia kata nak, hanya kebanyakan doa-doa hak ia bergantung dengan semaya itu hanya Nabi kerja di dalamnya, di dalam semaya, bukan selepas. Nah, tu Imam Bukhari buat dah pak doa di dalam semaya baca mengu dah. Mengu dulu ni tempat bokeh tujuh tempat dalam kunung. Ah, nak kita kan. Ah, tu baca lepas dah. Dia kata doa-doa hak sakut pak dengan semaya tu hanya Nabi kerja di dalam semaya, dia suruh buat pun di dalam semaya. Wa innama amara biha pun fiha fi solat. Di luar tak ada lepas pada semaya. Lepas dia kata pula, Imam apa nama Ibnu Qayyim kata lagi, ini layak sekali dengan kelakuan kita orang semaya. Doa dalam semaya ini layak benar, dia kata. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam semaya namun kata orang yang munajat ke Tuhan. Bila kita terkebir Allahu Akbar, orang yang semaya itu namanya orang duduk munajat ke Tuhan. Tengok bila kita terkebir, walau duduk belaga bahu dengan sahain, beratuh kiri kanan belakang depan pun tak boleh nak kecek. Mung dengan Tuhan, aku dengan Tuhan. Sebut kata Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillah kathiran subhanallah. Walau tengok gapo pelak kali pun tengok sebagai tengok tidak tak ada tak cara. Eh? Lepas tu kat kedok baca apa? Karena ini hal kita semaya duk menajak dengan Tuhan. Maka molek benar duk dalam semaya kedok berdoa. Ni pelaknya duk dalam semaya, ha? Tak ada apa bos tu baik pasal berdoa. Ha, nampak juga ke dia tu. Dia panggil ilah akliyah dia. Dia kata layak benar. Sebab apa kata layak? Fa innahu muqbilun ala rabbihi. Ha, karenanya dia orang semaya musalli ni orang beradab dengan Tuhan. Lagi pula munajihi, orang duk menajak, duk bercakap dengan Tuhan dia panggil. Fa idza sallama minha, bila telah beri salam sudah dah daripada semaya, namanya inqata'atil munajah. Putus dah kita menajak dengan Tuhan. Masuk dalam semaya bila assalamualaikum warahmatullahi, nama terbaik. Seolah terbaik tempat menajak nak bergaul dengan manusia pula. Sebab tu salam dulu. Niat salam pada kanan kiri kanan, ha? Ha, mukmin, jin, manusia. Sudah. Apabila begitu, mari nak berdoa selepas pada tu. Oh, tak layak, dia kata. Ha, ini buah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Thumma qala, lakinil azkarul waridatu ba'dil maktubati yustahabbu liman atabiha an yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an yafrugha minha wa yad'u bima syaa wa yakunu du'a'uhu akibah hadhihi al-ibadah as-saniyah wa hiya az-zikr la likunihi duburul maktubah. Dia kata hak selayaknya doa-doa, zikir-zikir hak lepas maktubah tu disunat kena berselawat dulu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada selesai daripada, lepas tu berdoa. Jadi doa kena jatuh lepas pada ibadat yang kedua, bukan lepas sembahyang. Jangan lepas sembahyang selalu, jangan. Ha, ha tu molatlah dia kata tu. Comel. Ha, lepas pada tu lah apa dia Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah dia nakal mari wahya zikla likani di bulan waktu qultu, ha ni hak Ibnu Hajar kata ni dalam 12 bari ya tanah, wa madda'ahu minan nafyi mutlaqan mardudun. Ibnu Hajar kata barang hak telah dakwa oleh Ibnu Al-Qayyim begitu saat itu ialah ditolakkan dia. Dakwa Ibn Qayyim begitu tapi dengan cara mutlak lah, ditolak akal dia. Mana? Nyegi dakwa kata berdoa lepas semayah tu kalau kata tak ada mata-mata itu ditolak. Puan ulama' ramah tak jauh perkataan tu. Ha ni jumlah tolak. Dia pakai perkataan mardud ditolak. Tak apa-apa. Apa-apa boleh kata perkataan Ibn Qayyim kata gitu ditolak. Faqad sabata. Kerana sungguh telah sabit di dalam hadis an Mu'azin daripada seorang sahabat nama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu wayak kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Mu'az kata Nabi pernah kata kat aku sendiri, dia katakan, dia kata kat aku, ya Mu'az, hey Mu'az, Nabi kata kat aku, hey Mu'az, wallahi la uhibbuka, demi Allah aku kasih kamu nah, hey Mu'ad. Ha, Nabi kata belum pada dia nak wayak hadis tu, dia nak ajar Mu'ad, dia kata aku demi Allah aku kasih kamu. Fala tad' mu, jangan tinggal nah Mu'ad, dubura kulli salatin, selepas tiap-tiap sembahyang, lepas tiap-tiap sembahyang mu jangan tinggal antaqula, bahawa mu kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ha ni doa panggil. Ha sabit itulah Ibnu Qayyim wa itlaq taklif doa semata kali murak mutlak gitu tu, Ibnu Hajar kata ditolak perkataan tu. Ha tak boleh dia berpegang dengan perkataan tu. Sebab sebab hadis Mu'ad kata Nabi kata kat aku di demi Allah aku kasih kamu Mu'ad, lalu tu mu jangan tinggallah lepas tiap-tiap sembahyang mu kena berdoa dengan Allahumma a'inni, ya Allah mu tolonglah aku. Ah ha? Allahumma a'inni ala zikrika, atahwi aku dah ingat kamu semua ya Allah, wi aku dah rajin sebut kamu semua, wa syukrika, wi aku terima kasih di atas nikmatmu, wa husni ibadati, wi jadi elok ibadatku kepadamu. Mu jangan tinggal doa ni Mu'ad. Tengok tu. Pada tu ni kata tak ada hudain daripada Nabi, mana tak bercanggah dengan ni. Ha sabit tu nak perkataan aku perkataan Ibnu Qayyim kena pakai mutlak gitu, tak boleh pakai. Kena tafsir perkataan dia. Ha tu Ibnu Hajar tolak. Hadis ni akhrajahu Abu Daud. Ha kalau ada kitab Sunan Abu Daud rajak sana ada hadis tu. Wan Nasa'i riwayat hadis ini wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hukum kata hadis itu sahih. Wa hadithu Abi Bakrah. Seorang lagi sahabat hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu fi qawli Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa 'adzabil qabri. Hadis ni Abi Bakrah pula dia terima doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar suruh baca Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku minta berlindung, aku berlindung dengan engkau daripada kubur dan daripada azab kubur, aku minta jauhlah. Ha ni doa juga hak Nabi ajar lepas pada sembahyang. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna, Nabi sendiri itu berdoa dengan doa itu dubura kulli salatin, selepas bagi tiap-tiap sembahyang. Tapi balik orang hak kata ni dia takwil dubura ni, pakai makna dubura makna di dalam sembahyang, makna akhir dubura, makna di akhir sembahyang di tahiyat dia ada. Nah apa dia jawab di belakang pula hadis ni akhrajahu Ahmad riwayat dalam kitab musnad dia dan Tirmizi dan Nasa'i dan Al-Hakim hukum kata hadis ni sahih. Dan hadis Sa'ad yang lagi akan datang pada bab cakap berlindung daripada bukhl, ha kada hafi, ha tak wari lafaz. Jadi maknanya hadis-hadis tadi 2-3 lepas hari. Satu lagi hadis Zaid bin Arqam Dia kata sami'tu, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi duburi kulli salatin. Aku dengar Nabi berdoa lepas tiap-tiap sembahyang. Allahumma rabbana wa rabb kulli syai. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan bagi semua perkara. Ah, tu aku dengar dia berdoa lepas-lepas tiap-tiap sembahyang. Dan lagi pula hadis riwayat oleh Abu Daud dan hadis Suhaib radhiyallahu anhu riwayat, kana yaqulu, adalah ia izan sarafa minas salah, apabila dia sudah berpaling selesai daripada sembahyang, dia berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah baiki olehmu agamaku. Kenapa nak rusak ke di mana, minta mu baikilah supaya motor dia rusak kita baiki. Ha, mu baikilah. Ini doa lepas sembahyang. Ha, habis panjang mari waridu zalika, banyak lagi hadis-hadis nanya seumpama itu. Lepas tu dia buat soal, sahabat orang dia jawab, kalau gitu dubura dalam hadis tu, kalau dikatakan fa in qila al muradu bi dubura, dubura kulli salatin, makna qurba akhiriha. Dia mau kata wa huwa tasyahud. Kalau dia mau kata oh hak dalam hadis kata berdoa dubura kulli salatin, dubur ya makna dua, makna akhir kejaat, dubur makna ba'da selepas. Lepas tu hak demo pergi pakai makna kata dubura kulli salatin, pakai akhir semaya. Akhir mana doa dalam tahiyat dekat nak wisalah, doa wisalah habis bangun pergi. Ah, kalau demo kata dubura pakai makna akhir begitu, ulna Ibnu Hajar jawab kata qad waradal amru bizikri dubura kulli salatin. Hey, kalau dubura pakai mana akhir begitu, nuh hadis hok suruh berzikir baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali atau 34 sampai cukup 100. Ya royak dengan hadis tu kata dubura kulli salatin juga. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34, dubura kulli salatin, dubur kalau dubura mana akhir, ha tu mana dah tahayyat. Walha ijmuk sekalian ulama kata hak tu luas maya. Ha, ini baik kata nak pakai dubura mana akhir semata bukan. Ha, dia kena pakai mana ba'da selepas. Ha, sabit tu Imam Bukhari babud du'a ba'da salah. Dia tak kata babud du'a dubura salah dah. Ha, ni cara-cara nah. Ha, kalau gitu habis situ. Lepas pada tu hak ni dia kata ijma', semua tu wal muradu bihi ba'da salam ijma'an. Semua ulama tak ada khilaf kata zikir hak 33 tu ijma' ulama kata lepas sembahyang. Bukan di dalam sembahyang dak subhanallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah dia. Semua ijma'. Ha, wal had datang pada hadis dubura. Ha, ijma' kata dubura makna ba'da. Tak ada siapa kata dubura makna akhir dak sekali. Ha, tu menunjukkan kita nak kata dubura mana akhir sangat tak boleh. Wa fa kaza hada, serupa tu hak ni pun kata dia. Ha, hak ni pun dubura mana akhir, mana ba'da lepas mayit. Kalau itu doa lepas mayit, zikir lepas mayit. Wa qad akhraja Tirmizi min hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah riwayat, qila, ada orang kata, ya Rasulullah, ayyud du'a'i asma'u, ya manakah doa lebih dimustajab? Qala, Nabi jawab, jawfal laylil akhir, doa tengah malam. Ha, ataupun dengan kata suluh akhir. Selagi wadu buras salawatil maktubah, doa iaitu selepas segala semaya maktubah, tiap-tiap semaya lima waktu maknanya. Wa qala Imam Tirmizi hukum kata ini hadis hasan. Ha, berkata akhraja Ibnu Jarid At-Tabari daripada Muhammad Ja'far bin Muhammad Ja'far Sadiq dia panggil. Nah, anak Muhammad Al-Baqid, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ad-du'a'u ba'dal maktubati afdalu minad du'a'i ba'dan nafilah. Dia kata berdoa selepas pada sembahyang fardu itu lebih baik daripada berdoa lepas sembahyang sunat. Kafadlil maktubah ala nafilah. Habis. Kemudian Ibnu Hajar cerita, wa fahima katsirun mimman laqinahu min al-Hanabilah. Dia banyak ke orang mazhab Hambali, kerana Ibnu Qayyim saat ni kalau dari segi fiqh dia orang mazhab Hambali. Mazhab Hambali panggil Hanabilah. Jadi Ibnu Hajar wayak kata, ramailah hak kami bertemu daripada orang mazhab Hambali. Dia kalau dulu kita pernah nampak orang mazhab, orang dia masa di Mekah boleh ada orang tua-tua pergi dalam 40 tahun dulu. Dia dulu yang masjid, yang Kaabah, Baitullah, yang ada Mekah. Hak makan Imam Syafi'i, mana orang mazhab Syafi'i mai sini tak Imam orang mazhab Syafi'i. Ha maaf ngata Imam Syafi'i. Ha sebelah balik pintu Baitullah tu. Ha sebelah balik Haji Ismail ni, yang ada makam Hanafi. Orang mazhab Hanafi semaya kata Imam mazhab Hanafi sini. Ha balik ni orang mazhab Maliki. Ha balik ni mazhab Hambali. Mana pak makam duk liling Baitullah. Tapi bila keadaan dia hari ni sudah zahmuh orang apa dipunggah buah bilah ni tak ada gapo lah. Teruk. Lagi tak ada gapo sekarang Baitullah masjid. Ha dulu ada makam-makam. Ha ni orang mazhab Hambali, ha semaya sini. Ha ngata Imam ni, ha ni mazhab Maliki, semaya ngata Imam mazhab Malik. Ha balik akhir ni enggak habis. Nah. Jadi dia kata kami bertemu ramalah orang mazhab Hambali, dia faham kata anna murad ibn al-Qayyim, ya bahawa murad ibn Qayyim hak tadi kata-kata doa lepas salat tu hak ada berhadap ke belak sama ada imam semaya sore makmum tak ada petunjukkan daripada nabi maknanya. Hanya duk bila pakat-pakat bila molat itu ya buat. Bukan ada dengan dalil hadis gapo dak. Jadi banyak orang Hambali duk pakai zuhir gitu. Nah, tu hak kami bertemu kata Ibnu Hajar. Nah, tu fa wa fahima katirum mimman laqina malah tu. Ah duk faham kata nafiyud du'a ba'da solah mutlaqan. Ya gitu faham kata berdoa tak ada sama sekali lepas pada sembahyang. Nah, gitu sungguh setengah-setengah orang mazhab Hambali dia kata lepas sembahyang tak ada doa. Sudah lalu. Sudah lalu. Ha, kalau ada sembahyang sunat, sembahyang sunat. Ha, kalau tak ada apa? Ha, habaib kecek pula. Itu dia. Sudah mai aku bingung. Ha, itu dia. Ha, ni. Itulah banyak kedok hal dia kata. Kama dia perkara gitu kedah. Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar kata walaisa kadzalik. Perkara tak gitu. Yang ni kama fahimahum. Kama fahimahu. Perkara tak seperti mereka faham. Sebab fa inna hasil kalamihi, kerana kesimpulan perkataan Ibnu Qayyimnya gini annahu nafahu, ha Ibnu Qayyim menafi kata berdoa lepas maya tak dak tu, ha ya nafi itu dengan kaid bukan mutlakan, bukan tak dak semata gitu dah, bukan telot itu telot bukan gitu. Ha belah mana dengan kaid bi qaid istimrar istiqbalil musallil qiblata. Hak kata Ibnu Qayyim kata lepas sembahyang tak ada berdoa ni maksudnya tu hak tak ada lagu ni, hak tak alih ada. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Faham juga? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Allah Allahumma Allahumma rabbana rabbana. Hak tu tak ada dia kata. Ada pun ha dia kata. Ha tu dia kata hak Ibnu Qayyim nafi tu belah tu. Maka betul lah yang nafi belah tu kami berkata gitu juga. Ha tuju nak. Hak Ibnu Qayyim nafi tu hak apa? Iaitu hak dengan kaid istimrar istiqbalil musalli. Sudah wisalat tak ada paling hadap ke makmum, tak ada menganai ke makmum. Duk dengan kelakuan sepatah tahiyat ke itu. Pakai berdoa selalu. Ha dia panggil bi qaid istimrar istiqbalil musalli al qiblata. Dia dengan hadap-hadap belak gitu. Ha tu dia. Wa iradihi dia mendatangnya doa ba'da salam. Lepas ada salam doa selalu. Ha hak tu hak dia kata lam yakum min hudan nabi tu. Wa amma idzan taqalla bi wajhihi, adapun apabila berpindah ia dengan mukanya sudah bi salat zikir patah dua paling. Ada au qaddamal azkar al mashru'ata ataupun tak paling pun tak apalah lepas waktu dah astagfirullahal azim wa tiga kali patul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allahumma anta salam ka allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi subhanallah subhanallah subhanallah walaupun tak paling pun lepas pada tu baru sifat berdoa fala yamtani'u indahu, maka tak ada lah repo di sisinya di si Ibnu Qayyim diri pun oleh al-ityanu bid-du'a hina izin, tak ada apa lah. Ya hak tak leh tu sudah wisalah dengan keadaan hadap belak tak ada berzikir ke apa pakai selalu Allahumma ha, tu hak anak dia dan mungkin pahal buat kata tak leh mata gitu alih lah ya kena becek dua mata tu dia deh maknanya gitu. Yang malak dia ya hurai ke sini Ha, tu dia dah mana jelas. Ha, jelas sekali. Ha, itulah bagi demo je pandai tengok kitab tu murajaahlah. Ha, nah, ha, ni kalau dia tak suka naskah ni, naskah hak baru lah ni dia 418 jilid kitab ni. Ha, ni dia di jilid yang ke 14. Ha, tak suka naskah-naskah dulu sikit tu 13 jilid ya. Nah, pendeknya tengok di kitab Ad-Da'wah, di akhir-akhir kitab Sahih Bukhari ni, di akhir-akhir dia cakap segala doa. Kitab Ad-Da'wah, akhir-akhir kitab cakap doa-doa-doa. Pasti bab bab bab bab bab ni doa dalam semaya, ni doa lepas bayar, ni doa ni, doa ni. Mari sekali kali, ini doa dalam semaya, ini bab doa lepas semaya. Ayuh bawa hati ni. Ha, lepas tu, pensyarah-pensyarah dia ni, mari hurai di sini. Dia hari dia keliru dalam masalah hari dia bawa-bawa sangat tak boleh berdoa lepas semaya dan berdoa. Dia pergi dengan hak ni, dia mai jawab. Dia hurai, terai molat. Jadi kalau lepas wisalah pak berdoa selalu dengan keadaan kita, iya. Ibn Hajar berkata, iya. Begitu tidak. Tidak sungguh lagu tu. Ada pekan lepas wisalah berzikir dengan zikir dulu, wirid berkuih dulu, ha, atau paling dengan apa dulu, ubah, ha, lepas tu doa. Maka tidak tertegah di si Ibn Qayyim pun tak ada tegah. فلا يمتنع عنده عند ابن القيم الاتيان بالدعاء حين اذن. Ah, tengok. Lagi pulaknya hadis ni menunjukkan bahawa berzikir tu ada lepas sembahyang. Maka zikir kita, amalan kita bila ada bawa sokmo panjang dia panggil al-wird. Karena asal perkataan Arab ward, warada tu dia panggil pergi datang. Warada supaya jalan jalan tidak lalu sokmo ni. Poita kali ke sini ya, dibaruh lagi jalan ni. Hani wiri kita ni. Jalan kita dah dibaruh jalan ni. Jalan kita dah hijau motong jalan ni. Jalan kita dah menyadap jalan ni. Ni. Dia panggil wiri lah tu tu. Ha, maka baca ada baca seumur-seumur panggil wiri lah tu. Nah gitu lah. Ha, tu kita kena faham lah. Hak kita dah buat maridah berapa tu. Ialah apa yang kena di atas jalan dia dah. Tapi kita tak pandang nak hurai ke demo. Tak pandang nak tahu di mana tempat ambil. Pakai terima daripada tok guru bawa, tak gitu kan? Kita bawa. Main tanya, dia tanya dalil di mana, nak tahu mana kita. Mau ambil di mana? Ambil di tok guru. Mau tanya tok guru, tak nyegi. Tak dia sama tok guru tu. Ini dah kanyang dengan kita ni, nak konyoh lah weh. Kita hanya menuluh menelah dia. Nah, itu malah konyoh, kita tak kerti nak wayak dah gitu kan? Haa, itulah. Inilah kita pahit. Bila kita pahit lagu tu, oh, gitu. Jadi kalau kita dah buat dah, tak ada masalah dah. Nah, maka keadaan adalah begitu. Kalau tak saya buat juga, jangan dia ganggu. Okay. Kerana ini apa nak jaga. Apa nama ni? Dia panggil ikhtilaful kalimah itu sangat-sangat besar. Wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu. Mu jangan jadi orang mukmin seperti orang yang berpecah belah, bercerai-berai, selerak tabak. Waktalapu pada usul kamu jangan orang mukmin he orang mukmin. Ha, itulah bab tu kata dalam segi porok masalah nah tu membawa kepada perpecahan yang sebegitu hangat. Nah, itu jangan bab tu kita klik dengan hati yang insaf, dengan hati yang suci, dengan sempurna. Sepatutnya bila tengok orang dah buat, mai kita cari dalam kitab tengok di mana tempat dia mau buat. Tengok oh ha, baru tak apa. Nah, dan kita jangan gaduh lorak, nak rak orang, nak tegak orang, jangan gaduh lorak. Kerana orang buat orang pandai, lain pada orang tak pandai buat. Ha, ingat gitu sudahlah, kita nak duduk dalam keadaan aman. Nak duduk dalam keadaan aman dalam bentuk ibadah. Itu dia. Hanya perlu kita menggalak kepada rajin, menjadi bersungguh, menjadi rajin, menjadi kena, hati suci, ikhlas, itu penting. Ha, itu dia. Nah, habis. Haa? Ibn Qayyim. Ah, orang ulama ni ya, dia orang rung ni, Rumi Imam Nawawi. Dia mazhab Hambali. Dia mazhab Hambali. Tu dia. Dia orang rung ni ya. Orang kalau kita kecek muda-muda kata orang rung tengah lah. Dia dalam alu mana? Alu kurun tujuh. Dia pakai alu kurun tujuh. Depan Imam Nawawi lah. Orang-orang. Oh, masuk dalam qalah lah. Tapi dia tu ulama sedap bahasa dia segi tasawuf, segi apa sedap sekali. Dalam medan falsafah, dalam mempertahankan sedap sekali. Ha, tapi dalam masa ni dia tu mazhab Hambali. Ha, nah. Ha, tu dia. itu dia seorang yang alim. Nah, maka molek kata dia tengok Ibn Hajar pun molek sini. Sebab kita tengok saat ni pun kita faham tu baik dah koda-koda kita. Ibn Qayyim kata saat ni dalam kitab Al-Hudan Nabawi, doa ba'da salam daripada salah hal kadar mustaqbilal qiblah. Mana sudah wisalat yang keadaan berhadap kebelak doa. Ha, dia dia. Adapun sudah wisalat paling zikir dulu, wirid pun dulu gapo, pas baru doa, dia apa tak ada apa. Ha, berarti Ibn Hajar kata pala yam tani'u indahu. Ha, tapi kita juga faham kasar gitu juga. Ha, dia. Nah, ada pun tadi hak ilah akliyah dia, kalau tak ada dalam hadis dia juga, anak kita di dalam semaya munasabah kita berdoa kerana ini dalam semaya tempat menajat kita dengan Tuhan. Seolah kita masuk tempat keluar gap duk minta dengan Tuhan begapo. Baik bila tu baik tempat keluar tak ada perlu nak minta. Tempat minta sini baru tu baik lepas pada tempat minta-minta tu baru tak munasabah. Comel juga ilah akli tu selama tidak ada hadis yang menunjuk atas begitu. Bila ada hadis menunjuk atas doa nak kata banyak mana, maka ilah akliyah tu ha bukan buat qat'iyah daklah tu. Ha dia dia. Habis ha tu cumi ha masa ceritanya nampak tak ada nak kita alif dua tu ha tak apalah deh hak ni pun dia masuk dalam cara hati juga ha kadang-kadang dia rusak ha ni ha wirid ha zikir ni kadang rusaklah setengah-setengah kampung Allah ada buku tu gak buku wirid tak wirid ya susahnya buat main di sini nabi tak wirid tu ya susah kita sekarang lalu ha sedangkan orang rung kita ya sama-sama kita dan nabi tak wirid nabi tak berdoa ni yang tempat susah kita ha kadang-kadang senang ha ni susah hati baik tak terlebih pada hak lah ana bawa pihak orang berdoa ke ha nak tunjukin apa ni kita duduk sini kerana tak apa ha kali tadi ni bawa orang berdoa ni ha kadang-kadang ha kadang-kadang orang berdoa ni kadang-kadang ha tu jadi Allah ha ni orang panggil luka hati benda ha tu sebab tu perlu kita behaviority gini kalau kita tak sebut soal tu tak sebut tak ada masalah oh. Nah, tengok sebab kita duduk sebab ramah macam di muka Melina kan. Hak ni sudah, hak ni berdoa. Hak ni bawa sen sunak. Hak ni ambil Quran air baca. Hak ni tidur. Ada masalah apa? Hak ni ambil kasih mukru. Cubi. Hak lah palah ni ambil Quran air baca. Hak ni bangun semaya. Hak ni duduk berdoa. Hak ni duduk berzikir. Tak ada apa-apa. Haa, tu dia. Itu habis tu kata Allah. Tak ada Allah lah. Tu dia. Itulah. Itu dia. Fatah kita yang kedua insyaAllah lah. Habis dah lah nak baca nak sambung ni habis lah.